بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد. ونتحدث قليلا عن هذا التوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به. التوحيد مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، وهو أصل يدل على الإفراد. التوحيد هو الإفراد، ودين الله سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، وحدانية الله عز وجل. والله عز وجل من أسمائه الحسنى الأحد، ومن أسمائه الواحد. فدين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، وحدانية الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته. ففي ربوبيته بأن يعتقد بأنه وحده سبحانه الخالق المالك الرازق المنعم المتصرف لا شريك له. وحدانيته في أسماء وصفاته بأن نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تعطيل أو تحريف ودون تكييف أو تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وحدانيته في ألوهيته بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين. ولهذا قال أهل العلم: التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وكل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد العبادة، بمعنى أن من عرف أن الله جل وعلا متفرد بربوبية وآمن بأسماء وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة. ولهذا ترى آيات كثيرة في القرآن فيها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال هذين الأمرين: من خلال الإقرار بالربوبية وأنا ربكم فاعبدون، ومن خلال الأسماء، الإيمان بالأسماء والصفات: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. فيأتي في القرآن آيات كثيرة فيها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال إلزام من أقر بالربوبية وأقر بالأسماء والصفات أن يفرده بالعبادة، أي كما أنك تقر بأنه وحده الخالق الرازق المنعم لا شريك له، وتقر له بالأسماء الحسنى والصفات العليا الدالة على كماله وجلاله وعظمته، فأفرده إذن بالعبادة، لا تجعل معه شريكا في العبادة، لا تدعو إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تذل إلا لله، ولا تخضع إلا لله، ولا تصرف شيئا من عبادة إلا له، كما أنه تفرد وحده بالخلق والرزق والإنعام لا شريك له. فيجب أن يفرد وحده بالعبادة فلا يجعل معه شريك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kita manfaat atas apa yang telah kita pelajari. Pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan: wa a'dhamu ma amarallahu Subhanahu wa ta'ala bihi at-tauhid. Perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya yaitu perkara tauhid. Oleh karena itu, mari kita mempelajari apa itu tauhid. Tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Dan kata atau kalimat tauhid menunjukkan pengesaan. Jadi tauhid adalah, atau artinya adalah pengesaan. Dan agama Islam ini dinamakan dengan agama tauhid karena dibangun di atas keimanan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad, juga Al-Wahid, yang satu. Jadi agama Islam ini dibangun di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam rububiyahnya, Maha Esa dalam nama dan sifat-sifatnya, juga Maha Esa dalam uluhiyahnya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki alam semesta ini, yang memberikan kita rezeki, yang mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan yang mengatur seluruh jagat raya ini, tidak ada sekutu baginya. Kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam asma, nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur, tanpa kita meniadakan atau menolak atau menyelewengkan atau menentukan bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, atau memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Kemudian cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan tauhid itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid asma wa sifat, dan yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat mengharuskan seorang mentauhidkan Allah. Ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya dan asma wa sifatnya, maka hal itu mengharuskan dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya, artinya barang siapa yang mengetahui dan meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, dan dia beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan kita dapati dalam sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ada seruan agar kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sela-sela ayat-ayat yang menerangkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana rabbukum fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku." Kemudian juga di antara ayat-ayat lain yang menerangkan tentang hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Apakah rob-rob yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Satu dan Maha Perkasa? Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim." Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dia adalah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Juga banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang melazimkan atau mengharuskan seorang yang mengakui rububiyah dan mengakui asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seorang untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Karena sebagaimana kita mengakui bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tidak ada sekutu baginya. Dan sebagaimana juga kita meyakini bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang indah, sifat-sifat yang luhur, yang menunjukkan kesempurnaan, ketinggian, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka esakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jangan engkau jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa, jangan meminta, jangan tunduk, jangan berserah diri, jangan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat, maka wajib bagi kita juga untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Qala rahimahullah tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Fasara huna tauhid al-uluhiyyah. لأن توحيد الألوهية متضمن لنوعي التوحيد الآخرين الربوبية والأسماء والصفات، فتوحيد الألوهية متضمن للنوعين الآخرين، أما النوعان الآخران فهما مستلزمان لتوحيد الألوهية كما سبق. وتوحيد الألوهية متضمن لهما، بمعنى أن من وحد الله ففي العبادة فتوحيده لله فرع عن إقراره بربوبية الله وإيمانه بأسماء وصفاته، لأن عبوديته وذله له وخضوعه وانكساره له هو فرع عن إقراره بأنه الرب الخالق الرازق، وعن إقراره بأسمائه وصفاته. وهذا هو الذي حصلت فيه يعني توحيد الألوهية الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فإن الأنبياء لما قالوا للأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقعت الخصومة بينهم وبين الأقوام، لأن الأمم كانت تقر في الغالب العام أن الله هو الرب والخالق الرازق، لكنهم جعلوا معه الشركاء والوسطاء والأنداد بزعمهم، وأنها تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فاتخذوا مع الله الأنداد التي هي بزعمهم تقربهم إلى الله، ويعتقدون في الأنداد أنها ليست خالقة ولا رازقة ولا مالكة ولا متصرفة، بل يعتقدون فيها أن لها مكانة عند الله فتشفع لهم عند الله وتكون واسطة لهم عند الله، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لم يقولوا ما نعبدهم إلا لكونهم يخلقون ويرزقون، لم يقولوا ذلك، بل يعتقدون أن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله. وجاء في القرآن آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، وتدل على أن انحراف هؤلاء وزيغهم في اتخاذ الأنداد وهو بجعل الأنداد شركاء لله في العبادة. فإذا هذا الأمر هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي أفرد الله في العبادة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي جعل المعبودات معبودا واحدا، لأن الإله في اللغة معناه المعبود، أجعل المعبودات معبودا واحدا، المعبودات التي تقصد ويلجأ إليها ويطلب منها ويخضع لها واحدة، هذا شيء عجاب، أمر عجيب غريب. ثم أيضا تواصوا بينهم ألا يطيعوه في هذا الأمر العجاب بزعمهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، واصبروا على آلهتكم، يعني تواصوا بالصبر على اتخاذ الآلهة أندادا وشركاء يعبدونها مع الله. وإذا قيل لهم هذه الأنداد التي تتخذونها شركاء مع الله هل تخلق هل ترزق هل تملك، يقولون لا، إذن لما تعبدونها، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. ولهذا كانوا يلبون عندما يحجون البيت بيت الله الحرام، ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك، هكذا يقولون، يعني نحن يقولون نحن لا نتخذ معك شريكا إلا شريكا هو لك تملكه، أي أن تلك الأصنام والأنداد التي يعبدونها هي لا تملك، وبل يعتقدون أن الله هو الذي يملكها، ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولهذا لما وصف جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أولئك كانوا يهلون بالتنديد، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي كما أنك يا ربنا تفردت بالنعمة والملك والحمد لا شريك لك في ذلك، فأنت تفرد وحدك بالعبادة لا ند لك، تفرد بالطاعة لا ند لك، لبيك اللهم لبيك، هذه كلمات توحيد وإخلاص. ولهذا ينبغي على كل حاج أن يردد هذه الكلمات في حجه كثيرا مستشعرا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله والبراءة من الشرك. وهي دلت على التوحيد بنوعيها العلمي والعملي. العلمي في قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، والعملي في قول إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا والعلمي في قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا توحيد علمي. فالشاهد أن قول المصنف التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا تعريف توحيد الألوهية، وهو متضمن لنوعي التوحيد الآخرين، أعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بسم الله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pengarang kitab ini rahimahullah mengartikan tauhid uluhiyah atau tauhid dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah mengandung dua tauhid yang lainnya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat mengharuskan tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengandung tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Artinya, barang siapa yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka hal itu adalah cabang dari pengesaan dia terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya, kerendahannya dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebabkan karena dia mengikrarkan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha memberi rezeki. Dan itu juga disebabkan karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perbedaan dan pertentangan antara para nabi dan kaumnya yaitu pada tauhid uluhiyah. Ketika para nabi alaihi wassalam berkata kepada kaum mereka, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh," sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai sembahan selain Dia. Maka kaum dari para nabi tersebut mereka mengingkari dan memusuhi nabi-nabi mereka. Karena kebanyakan umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan kebanyakan umat manusia, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki. Akan tetapi mereka mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan perantara-perantara bagi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya perantara-perantara tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan mereka, "Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa," tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perkataan mereka orang-orang musyrikin, "Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah," mereka mengatakan mereka yang kami sembah adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwasanya sekutu-sekutu tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meyakini bahwasanya sekutu-sekutu tersebutlah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memiliki alam ini, yang mengatur alam ini. Ya, mereka tidak meyakini seperti itu. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya ya perantara-perantara tersebut mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana perkataan mereka, "Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali karena mereka akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mengatakan bahwasanya kami menyembah mereka karena mereka yang menciptakan, karena mereka yang memberi rezeki. Ya, mereka tidak mengatakan seperti itu. Bahkan sebaliknya, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi nikmat, yang mengatur alam ini. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, akan tetapi yang menunjukkan kesesatan mereka yaitu ketika mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Nah, inilah perbedaan antara para nabi dengan kaum-kaum yang menentang para nabi tersebut. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, katakanlah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah agar kalian beruntung. Apa yang mereka katakan? Ya, karena mereka tahu bahwasanya makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka menjawab aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan ilah-ilah atau sembahan-sembahan yang banyak ini sebagai sembahan yang satu? Ini adalah perkara yang aneh, perkara yang mengherankan bagi mereka ketika sembahan-sembahan yang banyak ini dijadikan satu. Kemudian mereka pun saling berwasiat di antara mereka agar terus sabar dalam menyembah berhala-berhala tersebut, sesembahan-sembahan tersebut dengan perkataan mereka wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Kemudian pergilah pemimpin-pemimpin di antara mereka dan mereka mengatakan bersabarlah di atas sesembahan atau bersabarlah atas sembahan-sembahan kalian. Jadi mereka saling berwasiat untuk terus-menerus menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Mereka menyembah mereka di samping mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, apakah ketika kalian menyembah ya sekutu-sekutu tersebut, apakah kalian meyakini bahwasanya mereka menciptakan? Apakah mereka memberi rezeki? Apakah mereka memiliki alam ini? Mereka menekan tidak. Ya. Kalau jika demikian, kenapa kalian menyembah mereka? Mereka akan menjawab, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka berhaji ke Baitullah, mereka berkata dalam talbiyah mereka, labbaika la syarika laka illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya. Kami menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Ya, sekutumu yang engkau miliki dan dia tidak memiliki. Ya, mereka mengatakan illa syarikan huwa lak, ya, kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi mereka tidak menjadikan ya sekutu kecuali sekutu yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Ya. Ya, mereka meyakini bahwasanya patung-patung tersebut, sembahan-sembahan tersebut tidak memiliki apa-apa dan Allah lah yang memiliki mereka. Ya, sehingga mereka mengatakan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Ya. Dan ketika sahabat Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa ahalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitauhid. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu bertalbiyah dengan tauhid, ya. Karena dahulu orang-orang musyrikin mereka bertalbiyah dengan kesyirikan, ya. Mereka mengatakan illa syarikan huwalak. Adapun kaum muslimin mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Sungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam ibadah, dalam ketaatan, maka kita harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala hal. Labbaik Allahumma labbaik ini adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas yang wajib bagi setiap orang yang melakukan ibadah haji atau umrah untuk mengulang-ulang kalimat-kalimat ini dan merenungkan makna dari kalimat yang mulia ini, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, dan menunjukkan bahwasanya seorang berlepas diri dari kesyirikan. Dan kalimat atau talbiyah ini adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ini mengandung dua jenis tauhid, tauhid ilmi dan tauhid amal. Ya. Tauhid amal yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami menjawab panggilanmu ya Allah, kami menjawab panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, kami menjawab panggilanmu. Adapun tauhid ilmi yaitu tauhid keyakinan bahwasanya innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sungguhnya segala pujian, segala nikmat dan segala kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini adalah definisi tauhid. Dan tauhid ini mengandung dua jenis tauhid yang lain yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. عرف الشيخ رحمه الله توحيد الألوهية بهذا التعريف المختصر الجامع، قال إفراد الله بالعبادة، إفراده بالعبادة أي أن تكون العبادة له وحده، هذا معنى إفراده، أن تكون العبادة له وحده لا يجعل معه شريك فيها. والعبادة عرفنا معناها، الصلاة عبادة والصيام عبادة والدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة والتوكل عبادة والاستعانة عبادة، هذه كلها عبادات. فالتوحيد أن يفرد الله بأنواع العبادة لا يجعل معه شريك فيها، يفرد بالعبادة كلها. الموحد هو الذي لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده تبارك وتعالى. فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو توكل على غير الله أو صرف شيء من عبادة لغير الله صار مشركا وفارق بذلك التوحيد وخرج منه ولم يكن من أهله، لأنه لا يكون من أهل التوحيد إلا إذا أفرد الله العبادة كلها، لم يجعل مع الله شريكا في شيء منها. والشرك أقبح الأشياء وأخصها، وإذا دخل الشرك في العمل أفسده برمته، أفسده كاملا. فمثلا لو أن شخصا أخلص في صلاته، أخلص في صيامه، أخلص في حجه، ثم أشرك في دعائه يفسد كل شيء ويتدمر كل شيء. فالشرك من أقبح الأشياء وأخطرها ومحبط للأعمال كلها. قد قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عمل مفرد مضاف فيعم كل عمل، أي لا تحبطن أعمالك كلها وتفسد جميعها. فالشرك خطير جدا، يحبط كل عمل، يفسد كل عمل. ولهذا من لقي الله سبحانه وتعالى مشركا به تبطل أعماله كلها وتذهب هباء وتضيع سدى. قد قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال العلماء الناصحون يجب على كل إنسان أن يكون خوفا من الشرك أشد الخوف، وأن يكون دائما حذرا خائفا من الشرك أشد من خوفه من أي أمر آخر. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما على أصحابه وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال التي أخبر أنها من أشد الفتن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال. ففتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة وبلية كبيرة، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها أشد من خوف، خاف على أمتي من الشرك أشد من خوف عليهم من فتنة المسيح الدجال التي من أشد الفتن وأعظمها. وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده قال في دعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال كثيرا من الناس أي أضلتهم الأصنام. فأكثر الناس على غير التوحيد، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وهذا المعنى مقرر في القرآن في مواضع، من ذلك قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا منعما، لكنهم يشركون معه غيره في العبادة، يجعلون معه شركاء. إما في الدعاء تجد أحدهم إذا مسه الضر أو نزل به البلاء أو أصابه المرض واللواء فزع إلى غير الله، مدد يا فلان، أدركني يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني، ولم تأخذ بيدي من الذي أخذ بيدي؟ أنا لائد بجنابك، أنا عائد بعتابك. وبعضهم حتى يقول يخاطب مخلوقا، أنا عبدك الكسير بين يديك، يناجي مخلوقا مثله. فسبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ أين عقولهم عن هذه الغاية التي خلقوا لأجلها؟ أين إيمانهم بالله الذي خلقهم وأوجدهم يلجؤون إلى مخلوق مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا، ثم يقول مستغيثا به: مدد، أدركني الشفاء العافية، إن لم تدركني من الذي يدركني؟ أين عقول هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء عن الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها؟ Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pengarang kitab ini rahimahullah memberikan definisi tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Ya, ini adalah definisi yang singkat, yaitu tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Yang dimaksud ibadah di sini adalah semua jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh sedikit pun diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mengetahui apa itu ibadah, apa makna ibadah. Ya, salat itu ibadah, puasa itu ibadah, berdoa itu ibadah, menyembelih itu ibadah, bernazar juga ibadah, bertawakal, beristianah, minta tolong kepada Allah. Ini adalah semua bentuk-bentuk ibadah yang mana semuanya harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang bertauhid adalah orang yang tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak bernazar kecuali untuk Allah, tidak bertawakal, ya, tidak memalingkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, atau memalingkan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut dengan musyrik, dan berarti dia telah meninggalkan tauhid dan keluar dari tauhid tersebut, dan dia tidak termasuk sebagai ahli tauhid. Oleh karena itu, ya, semua ibadah harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesyirikan ini adalah sejelek-jeleknya perkara. Ya, seburuk-buruk perkara adalah kesyirikan. Dan apabila kesyirikan itu merasuki amalan seseorang, maka kesyirikan tersebut akan merusak seluruh amalannya yang lain. Ya, apabila ada orang yang ikhlas dalam sholatnya, ikhlas dalam puasanya, ikhlas dalam hajinya, akan tetapi dia melakukan kesyirikan dalam doa, maka ketika dia melakukan kesyirikan dalam doa tersebut akan rusak amalan-amalan yang lain. Ya. Akan terhapus amalan-amalan dia yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika engkau melakukan kesyirikan maka akan terhapuslah amalan-amalanmu. Dan kalimat amalan di sini adalah kalimat yang mufrad yang diidhofahkan, maka mencakup seluruh amalan. Yaitu apabila seorang melakukan kesyirikan, maka akan terhapus semua amalan-amalan yang lain. Maka kita mengetahui dari sini bahwasanya kesyirikan adalah perkara yang sangat berbahaya, yang akan merusak seluruh amalan, yang menghapus pahala seluruh amalan yang lain. Dan barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, maka amalan-amalannya yang lain akan terhapus dan akan pergi begitu saja sia-sia. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan, dan kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, makanya para ulama rahimahullah mengatakan bahwasanya wajib bagi setiap manusia untuk lebih takut atau menjadikan kesyirikan adalah sesuatu yang paling dia takuti. Dan dia harus selalu merasa takut, merasa khawatir terjatuh dalam kesyirikan lebih daripada takutnya dari perkara-perkara yang lain. Ya. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah melewati sahabat-sahabatnya yang sedang berbicara tentang fitnah Dajjal, ya, yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang besar, bahkan fitnah yang sangat besar, ya. Akan tetapi ketika itu Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatin masihid Dajjal, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang aku lebih takut dari fitnah Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, ya. Rasulullah mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Ternyata Rasulullah SAW lebih takut terhadap syirik yang tersembunyi daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat berbahaya. Akan tetapi Nabi SAW lebih takut daripada kesyirikan, daripada takutnya kepada fitnah Dajjal. Ya, padahal fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Ya, bahkan kita ketahui pemimpin para nabi, ya, bapaknya para nabi, yang bahkan dia menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya sendiri, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajinubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala, sungguhnya mereka telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Banyak dari manusia disesatkan oleh berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, tidaklah kebanyakan manusia walaupun engkau bersemangat memberi mereka petunjuk, ya, kebanyakan mereka tidak beriman, ya. Kebanyakan manusia meninggalkan tauhid. Dan ini banyak, ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah yang lain, "Wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Yaitu mereka beriman kepada Allah bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki. Akan tetapi mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit, mereka mendatangi dan berdoa kepada selain Allah. Mereka mengatakan, madat ya fulan, bantulah aku wahai wali contohnya, atau tolonglah aku, bantulah aku, ya. Bahkan di antara mereka ada mengatakan, adalah aku adalah hambamu yang lemah. Nah, ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan di manakah akal-akal mereka, ya, ketika mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perkara yang harus kita jauhi dan perkara yang sangat berbahaya, dan kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik.